Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الحمد لله الحمد لله الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والنفاق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. أما بعد أيها الإخوان في الله أيها الحاضرون والمستمعون الكرام أوصي بنفسي وإليكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدبئ السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين kaum muslimin wasiat terbaik yang harus selalu kita sampaikan khususnya di dalam kesempatan yang baik, yang mulia, di tempat yang mulia, pada hari yang mulia, dengan niat yang suci dan mulia pula. Marilah kita bersama-sama dengan segala kemampuan, kekuatan, dan potensi yang diberikan dan dititipkan oleh Allah di dalam diri dan kehidupan kita. Untuk selalu kita gunakan, kita manfaatkan di dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kehambaan, keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah. Yakni marilah kita bersama-sama di dalam kehidupan yang penuh ujian, kehidupan yang sebentar, kehidupan yang tidak kekal, kehidupan yang tidak abadi ini, berusaha melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya, sekaligus pula kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan agama dengan satu niatan dan tujuan. Semoga dengan berbuat yang demikian, Allah akan memberkahi perjalanan hidup kita, memberkahi apa yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya kita benar-benar akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, minad dunya hatta ilal akhirah. Amin. Namun demikian hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus waspada dan hati-hati di dalam perjalanan hidup ini. Bukan tidak mungkin kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, ada beberapa perkara yang akan mampu menghancurkan amal ibadah kita, menghancurkan karir kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan amal ibadah kita. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah kesempatan baginda junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita agar kita waspada dan hati-hati terhadap tiga hal. Sebagaimana disampaikan oleh beliau di dalam sebuah hadis singkatnya, salasatun, ada tiga perkara, muhlikatun, perkara ini mampu menghancurkan kehidupan manusia. Barangkali mungkin yang hancur ekonominya, mungkin yang hancur rumah tangganya, mungkin yang hancur karirnya, mungkin yang hancur kehidupan yang lain. Karena itu Rasulullah berpesan agar kita hati-hati dan waspada terhadap tiga hal ini. Apa itu hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, sukhun muta. Apabila ada manusia sangat cinta kepada harta, diikuti dengan sifat bakhil dan sifat kikir. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Imran, manusia yang hidup di dunia ini ada kecenderungan cinta kepada kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil wal an'am wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah menjadi kecenderungan setiap manusia yang hidup di dunia ini, yang hidup di dunia ini ada kecenderungan laki-laki mencintai perempuan. Karena itu Allah memberikan pintu yang disebut dengan pernikahan untuk menyalurkan hasrat laki-laki kepada perempuan, magnet yang ada di dalam diri laki-laki dan perempuan supaya diridhoi Allah. Allah memberikan pintu yang disebut dengan pernikahan. Kemudian mempunyai anak, wal banin wal qanatiril muqantarati, mencintai kegemerlapan kehidupan, minad dahabi wal fiddah, di antaranya cinta kepada perhiasan. Walaupun mungkin laki-laki tidak cinta kepada perhiasan, namun ingin memberikan perhiasan kepada istri dan keluarganya. Ataupun perhiasan itu tidak dipakai, tapi disimpan sebagai bahan kekayaan. Itu sudah menjadi naluri manusia. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau dulu kuda pilihan, sekarang mobil-mobil kelas, mobil-mobil bergengsi yang menghiasi jalan-jalan yang ada di sekitar kita. Wal an'am, binatang, wal hars, tanah, sawah, ladang yang luas, bolehkah itu dimiliki? Allah tidak melarang sedikit pun kita memiliki semua itu, selama ditempuh dengan jalan yang benar dan tidak melanggar aturan, silahkan. Namun hadirin kaum muslimin, siapapun yang dititipi harta oleh Allah, dititipi dengan kekayaan yang beraneka ragam itu, awas, hati-hati, jangan sampai jatuh di dalam kebahilan dan kekikiran. Karena apa? Allah menyampaikan, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kamu anggap dan jangan kamu kira orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir terhadap karunia yang dianugerahkan oleh Allah sebuah kebaikan, itu adalah awal sebuah kehancuran. Allah akan menjadikan hartanya itu menjadi belenggu nanti di hari kiamat. Kalau harta kita tidak ingin hancur, hadirin kaum muslimin, Allah memberi resep lewat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hassinu amwalakum bizzakat wa dawu mardakum bissadaqah. Bentengi. Apa sih benteng itu? Benteng itu alat pertahanan, tempat pertahanan supaya tidak gampang diserang musuh. Bentengi hartamu berarti melindungi harta. Bentengi hartamu dengan zakat. Wadawu mardokum bisodakoh, dan sembuhkan penyakitmu dengan sodakoh. Berarti berdasarkan hadis ini, ada penyakit yang timbul bukan karena kurang gizi, kurang sodakohnya. Hartanya berlimpah, tapi pengeluarannya tidak imbang dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah. Bahasa kita, orangnya gajah, ekonominya luar biasa, tapi sumbangannya semut. Hadirin kaum muslimin, ini yang seringkali menjadi penyakit di dalam kehidupan yang akan menghancurkan bukan hanya harta, bahkan si pemilik harta. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang dititipi harta, kalau harta ingin barokah, maka harta harus menjadi harta yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang harus kita hati-hati bagi orang yang dianugerahi harta berlimpah, kemudian tidak imbang pengeluaran untuk kepentingan yang bersifat religius, yang bersifat agama, satu saat Allah akan menegur. Mungkin kita ini eman untuk sedekah, infak sayang, untuk jariah sayang, silakan. Namun Allah tetap akan mengambil harta itu dengan jalan Allah. Mungkin diambil dengan cara kita tertipu orang yang awalnya sepertinya menggiurkan, namun akhirnya ternyata kita tertipu. Mungkin Allah akan mengambil harta kita karena kita sayang untuk sedekah, diambil dalam berbentuk penyakit, sehingga harta itu akhirnya untuk mengobati penyakit yang tidak kunjung sembuh. Allah punya berbagai macam cara untuk mengambil harta dari tangan pemiliknya yang sebenarnya bukan pemilik hakiki, apabila kita terlalu sayang, tidak mau mengeluarkan infak dan sedekah. Yang kedua, hadirin kaum muslimin, Rasulullah berpesan kepada kita agar kita berhati-hati. Wahawaun muttaba, apabila manusia hidup di dunia ini sudah memperturutkan hawa nafsu, tidak mau peduli kepada aturan, tidak mau peduli kepada tuntunan, tuntunan sudah sekedar jadi tontonan, yang tontonan justru jadi tuntunan. Kalau sudah manusia mengumbar hawa nafsunya, hawa nafsu dijadikan Tuhan, tunggulah tanggal kehancurannya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kalau nafsu ini kita ikuti, yang memang kelihatannya nafsu itu menyenangkan, walaupun sesaat menggiurkan, walaupun beberapa saat saja menggiur, pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran. Satu contoh hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, nafsu syahwat. Allah memberi nafsu yang berbentuk nafsu syahwat. Untuk apa? Bukan untuk dimatikan, bukan untuk dihancurkan, agar nafsu itu disalurkan pada jalan yang benar, dijalurkan pada jalan yang justru akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu itu bertanggung jawab, terkendali, tersalur pada jalur yang benar, akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah berpidato, seorang laki-laki yang karena syahwatnya kemudian mendatangi istrinya, kemudian menjatuhkan air pada milik istrinya, itu pahala. Sahabat kemudian agak sedikit cengengesan, masa begitu dapat pahala wahai Nabi? Lalu Nabi bertanya, wahai sahabat, kalau ada seorang laki-laki kemudian jajan dan menjatuhkan air pada wanita yang bukan istrinya, menjatuhkan air pada wanita yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya? Ya jelas dosa wahai Nabi. Begitu pula kalau air itu jatuh pada tempat yang benar, akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan rusaknya moral generasi muda. Sebenarnya bukan hanya generasi muda saja, siapapun yang syahwatnya dijadikan Tuhan, baik nafsu syahwat, syahwat keduniaan, syahwat kekuasaan, syahwat-syahwat, apabila sudah dijadikan Tuhan dan tidak dikontrol oleh nilai-nilai agama, cepat atau lambat akan mendatangkan kehancuran. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang tidak tahan hidup pas-pasan, padahal ya sebenarnya bukan pas-pasan, lebih dari cukup. Sudah ada gajinya, ada tunjangan bermacam-macam, yang kalau dia berpikir secara sehat, sudah lebih dari cukup. Namun kalau jiwa syahwat keduniaannya yang luar biasa, seakan-akan merasa kurang terus, kemudian akhirnya menghalalkan segala cara. Ketika ketemu, terusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, apa tidak hancur hadirin kaum muslim? Karirnya hancur, anak istrinya malu, bahkan masa depannya hancur. Ini apabila manusia tidak mampu mengatasi syahwat keduniaan. Berkaitan dengan generasi muda hadirin, Allah menjelaskan dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَيَّهِ. Adapun generasi muda yang menjadi generasi pengganti dari generasi tua, apabila أَضَاءُ الصَّلَاةِ sudah jauh dari Allah, sudah meremehkan solat, berarti meremehkan hubungan kepada Allah, meremehkan Allah. Orang yang meremehkan sholat, berarti orang itu meremehkan Allah. Sholat itu adalah laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang, orang yang meremehkan ini, di dalam sebuah keterangan yang lain, sama dengan merobohkan agama. Di dalam sebuah keterangan yang lain, orang itu berarti meremehkan Allah. Kalau sudah meremehkan Allah, diikuti berikutnya, wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka orang itu cepat atau lambat akan mendatangkan kehancuran. Generasi muda yang dengan bangganya minum minuman keras, bukan sekedar minuman keras, dioplos dengan sesuatu yang sangat dahsyat mematikan, sudah menghancurkan hadirin kaum. Matinya, mati mengenaskan, mati tidak terhormat, orang tuanya malu, masa depannya suram, dan lain sebagainya. Siapa yang melampiaskan syahwatnya, syahwat keduniaan dan hawa nafsu, cepat atau lambat akan membawa kehancuran. Adapun sebaliknya hadirin kaum muslimin, wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, pasti dia akan mampu mengendalikan syahwat. Orang yang mampu mengendalikan syahwat adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau dia syahwatnya tidak terkendali, berarti tidak punya takut kepada Allah. Mungkin hanya takut kepada manusia. Takut perselingkuhannya diketahui. Takut-takut yang takut dilandasi, tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yalqauna ghayya. Karena itu hadirin, ada sebuah hadis Nabi yang perlu kita telusuri. Di akhirat nanti Allah akan memberikan perlindungan khusus kepada pemuda yang ahli ibadah. Pemuda yang ahli ibadah. Kenapa bukan orang tua yang ahli ibadah? Hadirin kau, secara psikologi kejiwaan, kalau ada orang tua ahli ibadah, itu sih normal, wajar. Usia 70 rajin ibadah, wajar. Kalau usia 70 masih maksiat, kapan tobatnya ini orang ini kepada Allah? Tapi kalau ada pemuda yang syahwatnya masih menggelora, yang birahinya masih menggelora, tapi dia mampu menahan syahwatnya, dilarikan kepada ibadah, dilarikan dengan zikir, dilarikan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa ibadah. Ini sungguh sangat hebat, pantas kalau di akhirat kelak dalam sebuah hadis. Wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin beribadah di kala mudanya akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, lalu yang terakhir, yang ketiga yang harus kita hati-hati, ijabul mar'i bi nafsi, apabila manusia punya sifat ujub, merasa dirinya hebat, memandang dirinya dengan penuh keagungan dan kelebihan, memandang orang lain dengan penuh kerendahan dan penuh kehinaan. Orang yang menghargai dirinya terlalu tinggi dan menghargai orang lain terlalu rendah, biasanya orang ini punya sifat ujub, merasa dirinya hebat. Ujub ini berbahaya. Orang yang ujub, ahli ibadah pun kalau sudah punya sifat ujub, sangat berbahaya. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di akhir khutbah ini ada sebuah cerita. Ada seorang ahli ibadah, apapun ibadah sudah dia kerjakan, hadirin kaum muslimin. Lalu dia datang pada seorang ulama, seorang kiai. Kiai, seluruh ibadah sudah saya kerjakan. Salat tahajud tidak pernah saya tinggalkan. Puasa hampir setiap hari saya puasa, baca Quran, zikir, hidup saya untuk ibadah. Di akhirat kelak pasti saya masuk surga. Kalau tidak dimasukkan surga, akan saya tuntut Allah. Dengan senyum Pak Kiai menjawab, wahai pemuda, sesungguhnya yang bisa membuat kamu bisa ibadah, kakimu bisa melangkah ke masjid, mulutmu bisa baca Quran, bisa berzikir, itu siapa sebenarnya yang memberikan kekuatan itu? Sebenarnya diri kita tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Karena itu Rasulullah ketika rajin tahajud, rajin sholat malam, sehingga kakinya menjadi bengkak, istrinya menjadi kasihan. Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat menjadi kasihan. Wahai Nabi, sampean ini kok ibadah, kok terlalu nemen, kok keterlaluan, padahal sampean sudah dijamin surga oleh Allah. Apa jawab Nabi? Afala an akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak pantas menjadi hambanya yang bersyukur? Aku dijadikan rajin ibadah, kemudian aku bersyukur kepada Allah karena aku ditakdirkan menjadi hambanya yang rajin ibadah. Jadi rajin kita ibadah bukan untuk kita sombongkan, namun harus kita syukuri karena Allah menakdirkan kita menjadi hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita diberikan oleh Allah dalam hidup kita, berupa harta, ilmu, kekuasaan, pangkat, termasuk kekuatan untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk disombongkan, namun untuk disyukuri. Semuanya tidak ada daya dan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, kepada generasi muda kita, putra-putra dan putri kita, keturunan-keturunan kita. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam rajin mendoakan keturunan-keturunannya. Karena itu kalau berdoa, hadirin kaum muslim, bukan hanya untuk diri kita, keturunan-keturunan kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solihah, yang pada akhirnya mengakhiri hidup dan kehidupan ini bi husnil khatimah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwani fillah, ayyuhal hadiruna wal mustami'una al-kiram, usi bi nafsi wa ilaikum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala في آية الأخرى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajiat wa kafi al muhimmat wa ya safi al muskilat wa ya aman al khaifin wa ya ajwad al ajwadin wa ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقوى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبة الندامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Allah